alladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhat talaba rahimani wa rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Qalibitin rahmanir rahim jami'an barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagian dari pembahasan al-ghasab. Hadirin rahimakumullah rahmakumullah barakallahu fikum, dijelaskan pada waktu yang lalu bahwasanya al-maghsub itu harus dikembalikan. Alal yatima akhadha, wajib atas tangan apa yang ia ambil, hatta yu'addiyahu, sampai na'amarakallahu ia kembalikan. Harus dikembalikan secara utuh, na'amarakallahu, dan apabila barang yang dighosob itu terjadi kerusakan, maka harus diganti. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'am bit-ta'am wal ina bil ina. Ya qalifitin rahmah rahmakum jain barakallahu fikum. Lantas bagaimana kalau yang dirosop itu tanah? Ya, jelas ya. Harus kembalikan tanahnya, kan gitu ya. Ya qalifitin rahmah rahmakum. Masalahnya, bagaimana kalau tanah itu sudah ditanami? Ya, apa yang harus dilakukan dengan tanaman-tanamannya? Ini yang akan kita bahas pada hadis yang akan kita baca nanti. Tapi sebelum kita na'amarakallahu fikum membaca kelanjutan bahasan ini, mari kita baca dulu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mari kita rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Dari Kismul Lughah semuanya. Kismuddin 1. Semuanya membaca. Satu, dua, tiga, empat. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Qismuddin 2. Bisa dihafalkan, kalau enggak hafal ya sudah baca. Pakai bukunya di bawah ya. Qismuddin 3. Monggo. 10 orang. Qismuddin 3. 1, 2, 3. Nah, ya khadi bidin rahmah rahmukum syan barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullah, yani al-imam al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Rafi' Ibn Hudayj radhiyallahu anhu, ya Rafi' Ibn Hudayj, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, man zara'a fi ardi qawmin bi ghairi idhnihim, barang siapa yang menanam di tanah satu kaum dengan tanpa izinnya, falaisa lahu minaz zar'i syai'un, maka dia tidak berhak terhadap tanamannya sedikit pun. Khadibin rahmah rahmukmu. Walahu nafaqatuhu, dan baginya nafkah yang ia keluarkan. Ya kali fitin rahmah rahmat mujain para kelafik. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Nasa'i wa hassanahu Tirmidzi wa yuqalu innal Bukhariya dha'afah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta imam yang empat kecuali An-Nasa'i, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, dan dikatakan bahwasanya Imam Al-Bukhari mendhaifkan hadis ini. Ikhwani fillah rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu taala dalam bab al-ghasab. Dari Syekhun Rahman rahmukum jami'an barakallahu fikum, bahwasanya nam dikuasainya ya harta tersebut atau tanah tersebut nam barakallahu fikum dengan tanpa hak. Apa indikasinya kalau tanah tersebut dikuasai dengan tanpa hak ya, yaitu dia tidak izin di dalam menggunakannya. Maka itu termasuk nam barakallahu bentuk ghosob sampian. Makanya kon sampan ge sandal nek gak izin dan gak tahu namarakallahu fikum antum dapat izin baik secara talmih itu ghosob namar. Ya kan? Dari situ namarakallahu. Ya segala sesuatu yang diambil namarakallahu fikum dengan tanpa hak namarakallahu fikum termasuk ghosob. Tapi nanti dibedakan dengan apa? Dengan sifat pengambilannya. Nggih. Ya. Kalau diambil namarakallahu fikum di tempatnya ya, yeah, di tempatnya yang telah dikunci ya, yeah, disimpan di lemari namarakallahu, kemudian diambil, itu namarakallahu namanya mencuri. Yeah. Kalau diambil na'amarakullahu fikum ketika pemiliknya lengah, itu namanya mutil, ikhtilas. Yeah. Ya kan ibn rahman wa rahmukumusya'in barakallahu fikum. Itu namanya apa? Yeah. Jadi segala sesuatu yang diambil dengan tanpa hak, yeah, itu adalah ghosab. Dibedakan dengan yang lainnya dengan sifat pengambilan. Yeah. Ya kan ibn rahman wa rahmukumusya'in wa barakallahu fikum. Nah, dari hadis ini cocok untuk dimasukkan dalam bab ghosab. Ya kan ibn rahman wa rahmukumusya'in barakallahu fikum. Kemudian yang bisa diambil dari hadis ini adalah na'amarakallahu fikum satu qadhiyah, satu enam permasalahan, ya. Kita sudah sebutkan na'amarakallahu fikum tentang bagaimana ya, na'amarakallahu fikum al-maghsub. Bagaimana barang yang digosok? Apa yang harus dilakukan dengan barang yang digosok? Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya kalau kita tidak marah mukmujan para kafir. Naam. Ya kalau kita tidak rahman warah mukmujan para kafirum, maka barang yang digosok itu harus dikembalikan utuh. Naam warah kafirum. Kalau ada sampai terjadi kerusakan, maka dia harus mengganti. Wajib alaihi dhaman. Wajib baginya untuk mengganti. Ya kalau fitin rahmukumujian para kalafik. Ya, kalau yang digosok, ya berupa barang-barang yang bisa dipindahkan, holas langsung am dipindah tangankan dari dia yang menggosok, kemudian am warokalaf dipindahkan dikasihkan pada orangnya. Ya, sandal misalnya am warokalaf kasihkan kepada orangnya, utuh manfaatnya masih ada. Na warokalaf tak rusak. Kalau ada rusak tuntut na warokalaf rusak ini. Antum make tanpa izin, ya, sampai rusak, ganti, harus ganti, kan itu ya? Ya kalau fitnah marahmu kemudian barakallahu fikum. Rumah misalnya na barakallahu fikum, ya. Ya kalau fitnah marahmu kemudian barakallahu fikum, digosok sama dia, ya, maka wajib ganti, aku wajib mengembalikan rumahnya kepada pemiliknya. Na barakallahu, mobil pun demikian. Demikian pula tanah. Kalau yang digosok berupa tanah, wajib dikembalikan tanah itu kepada pemiliknya. Masalahnya, bagaimana kalau na'amarakallahu fikum, ya, barang yang digosok itu sudah dimanfaatkan. Ya. Seperti na'amarakallahu, rumah yang sudah direnovasi. Ya kan? Digosok rumah na'amarakallahu fikum direnovasi, yang genteng-genteng yang bocor diganti sama dia. Na'amarakallahu fikum, kemudian talang-talang yang bocor diganti sama dia. Na'amarakallahu fikum, gosok itu, tapi direnovasi. Atau na'amarakallahu tanah yang sudah ditanami, bagaimana dengan tanah-tanahnya? Ya, paham ya? Ya kan fikum rahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, ya, menjelaskan dalam hadis ini na'amarakallahu fikum, ya, kata beliau, wa man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim, barang siapa yang menanam di tanah orang lain dengan tanpa izin dari pemiliknya, falaisa lahu minaz zar'i syai'un, maka dia tidak berhak mendapatkan tanamannya sedikit pun. Ya. Jadi misalnya tanam jagung na'amarakallahu fikum, hasilnya jagung enggak boleh, enggak dapat sama dia. Ya, tanam lombok, hasilnya lombok enggak dapat sama dia na'amarakallahu. Tanam apa saja na'amarakallahu. Namo enggak dapat sama dia. Nam walahu nafaqatuhu. Nam dan bagi dia adalah nafkahnya, yaitu biaya dalam nanam tadi. Ya, qarifitun rahmukum jami'an. Itu yang dikasihkan. Ya, ada pun lihat alhamdulillahirobbilalamin warahmatullahi wabarakatuh. Tanamannya tidak nama warahmatullahi wabarakatuh. Karena tanamannya itu adalah milik yang punya tanah. Tapi kan saya yang merawat. Lah itu memang yang itu yang besarkan tanaman itu. Yang besarkan tanaman bukan kamu, Allah Subhanahu Wa Taala. Na'amarakallahu fikum. Sehingga na'amarakallahu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjadikan hak tanah itu punya si fulan, maka apapun yang di itu, yang dihasilkan dari tanah itu punyanya yang punya tanah. Kan itu ya. Ya kan ibn rahimah rahmukmu. Tapi besar karena upaya saya. Iya. Meskipun kamu berupaya, tapi yang besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya kan ibn rahimah rahmukmu jain barakallahu. Kamu yang bisa memecah biji-bijian sehingga tumbuh tanaman. Nih, kamu yang bisa na'amarakallahu fikum membesarkan tanah sehingga berbuah. Bukankah tidak? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sungguh Allah lah yang memecah na'amarakallahu fikum biji-biji sehingga tumbuh tanaman-tanaman. Sehingga ketika na'amarakallahu fikum tumbuh tanaman, tanamannya punyanya yang punya tanah. Adapun yang al-ghasib tidak. Yeah. Ya kali fitnah tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walau nafaqatu. Karena apa ikhwan tindah makmu? Tanaman yeah, itu nam jadi bagus yeah, itu ada biayanya. Namaraku bibit namaraku fikum ada harganya. Yeah. Kemudian pekerjaan pengolahan tanah ada biayanya. Namaraku fikum. Ya kan fitin rahmah hukum syain barakallahu fik. Ya. Bahkan dangir itu ada biaya, tahu dangir ya? Tahu dangir ya? Itu ada kalau bahasa kita itu matun. Bersihkan apa? Bersihkan amarakallahu fikum rumput-rumput itu. Ya, itu ada biayanya. Maka haknya al-ghasib cuman itu apa yang ia keluarkan dari hartanya dia sendiri itulah punyanya dia. Ya kali fitnah marah mujain para kalafikum. Ya dari ini fitnah marah mujain para kalafikum termasuk dalil ya terhadap kaidah ya. Namara kalafikum ma tafar amin batil fawa batil. Yang namara muncul dari suatu yang batil maka dia batil. Namara kalafikum. Ya kan ibn rahmarah mengucapkan para kelafikum. Dan kaidah ini na'amara kelafikum cukup menyeluruh. Nah, baik dalam masalah akidah, na'amara kelafikum, atau masalah muamalah, atau masalah ibadah. Ya, dalam masalah akidah na'amara kelafikum, sesuatu yang muncul dari prinsip jamiah. Iya, batil ya. Sesuatu yang muncul dari prinsip na'amara kefaris, batil na'amara kelafikum. Iya. Ya kali fitnah rahmah rahmah kemujuan porok. Demikian porok dalam bab muamalah seperti ini. Muncul karena apa? Dari apa? Dari sesuatu yang apa? Yang batil. Wosop. Tak bisa na'amarakallahu. Ya. Ditiadakan oleh syariat. Fitnah rahmah rahmah kemujuan porok. Bahkan dia tidak berhak sama sekali. Kecuali apa yang ia keluarkan dari nafkah. Ya kali fitnah rahmah rahmah kemujuan porok. Hadis ini fitnah rahmah kemujuan porok. Lafikum. Ya. Diambil. Faedah. Na'amarakallahu fikum. Adl syariah. Bisa diambil faedah yang lain. Keadilan syariat Islam. Yeah. Ya. Ya kan ibn rahmah. Min madhahiri adli hadatin adalah i'ta'u di haqqin haqqahu. Min madhahi adil hadis syariah i'ta'u di haqqin haqqahu. Yaitu memberikan orang yang memiliki hak-haknya masing-masing. Kan ibn rahmah. Hatta ghasib sekaligus na'amarakallahu fikum. Ketika dia punya hak na'amarakallahu dikasihkan haknya. Ya kemudian hadar na'amarakallahu fikum. Salamu dewe. Kok ngambil memanfaatkan tanah saya? Sudah, enggak ada untuk kamu. Enggak boleh. Na'amarakallahu fikum. Ya, ya kan ibn rahmah. Bahkan dalam bab ini Rasulullah SAW mengatakan wala tahun man khonak. Enggak boleh kita khianat. Jangan engkau mengkhianati orang yang berkhianat pada kamu. Termasuk bentuk pengkhianatan adalah ghosob tadi. Mengkhianati haknya saudara kita. Kemudian, maka jangan kamu melakukan hal yang sama. Ya. Kayak gitu ya. Dengan tetap memberikan amarakallahu fikum hak yang ia miliki. Ketika dia nanam itu ada biayanya, biaya bibitnya, biaya pengolahannya dan lain sebagainya, na'warakallahu fikum, itu haknya dia kasihkan. Ya, wahada sekali lagi dalil ala ya adil hadis syariah. Ya kan fitnah murahmukum jan barakallahu fikum. Dan ini termasuk dalam hasil hadatin keindahan agama Islam. Ya kan fitnah murahmukum jan barakallahu fikum. Di mana ya kan fitnah murahmukum syariat yang ada di bawahnya, yang ada di dalamnya, dibangun di atas hikmah dan keadilan amarullah sesuai dengan hikmah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada betul-betul amarullah syariat itu ya kokoh, nam. Di puncak kekokohannya, indah di puncak keindahannya. Nawarakallahu fikum. Adil di puncak keadilannya. Ya kan ibu tentah marah mukmucan porto itu agama Islam lah warakalam. Nih biasanya kalau nah warakalam orang itu nuruti emosi ya nah warakalam nuruti emosi. Ya tanahnya dia kosong sudah gitu nah warakalam fikum ditanami gini. Ya kalau dia enggak punya kemampuan untuk mengambil nah warakalam fikum, wah dongkolnya luar biasa ya nah warakalam dongkol enggak bisa ngambil. Kiliran dia mampu mengambil, kadang dia melampaui batas dalam mengambil hak. Tapi dalam syariat tidak. Enggak ada na'amarakallahu fikum at-ta'adi, sikap melampaui batas baik, baik bagi yang na'amarakallahu tanahnya dikosok atau yang mengkosok. Nih, ya kan ini tentang na'amarakallahu fikum at-ta'adi, sikap yang mengkosok tetap ya ketika dia ada di situ dikasihkan hak. Ya, ya kan ibu tim rahman warah mukbusian poroklov. Nah, demikian. Ya kan ibu tim rahman warah mukbusian poroklovikum. Kemudian ya kan rahman warah mukbusian poroklovikum. Faedah berikutnya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, nah poroklovikum. Min mawahiril ghasab. Min mazahiril ghasab termasuk na'amarakallahu fikum fenomena ghasab adalah isti'malu malil ghair bila idnin, menggunakan harta orang lain dengan tanpa izin, itu termasuk ghasab. Ya, sebaiknya dalam hadis ini man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idznihim, barang siapa yang na'amarakallahu fikum menanam di tanah orang lain dengan tanpa izinnya, ya ikhwan fillah rahimakumullah, falaysa lahu minaz zar'i syai'un, maka tidak ada bagi dirinya ya hak terhadap ya tanaman itu sedikit pun na'amarakallahu fikum. Nah ini kita garis bawahnya adalah na'amarakallahu fikum ya bighairi idznihim. Kan ini fitnah marah mukmujan barakallahu. Ya bighairi idznihim. Dengan tanpa izin mereka. Sehingga segala sesuatu yang na'amarakallahu fikum dipakai dengan tanpa izin apapun bentuknya, maka itu adalah ghasab. Ngerti nggih? Na'amarakallahu kayak sandal. Sering karena apa? Karena sering namu itu di apa? Aja di kasus ya na'amarakallahu fikum, apalagi di apa di tengah-tengah ma'had semacam ini na'amarakallahu fikum. Ya, kan ibu tidak terjadi kasus ya. Sehingga kita sering contohkan na'amarakallahu fikum. Kadang-kadang na'amarakallahu fikum pemiliknya keluar dari masjid di sandalku na'amarakallahu fikum. Ya, ya padahal punya keperluan dengan sandal itu na'amarakallahu fikum. Cobari sampai na'amarakallahu fikum sampai kesana kemari nggak ketemu, tahu-tahu dipakai ke pasar sama temennya na'amarakallahu fikum. Ya itu kosong ya. Kalau dia tidak rela na'amarakallahu fikum, termasuk kedzaliman ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga solusinya kalau memang kita ingin lepas dari apa? Dari perangkap amaliyah yang apa? Yang tidak benar ini. Na'am barakallahu fikum. Paling tidak nama teman-teman kita tahu, misalnya kita pakai itu nama rakalah dia tahu kalau temannya mengizinkan, sehingga iznuhu bisorih atau bitalnih bisa. Nama rakalah izinnya nama rakalah fikum, iya dengan sorih, iya dengan mengatakan nama rakalah yang pakai sendal saya silakan, tidak apa-apa. Iya, kan ibu tidak marah kemudian atau iya. Dengan talih namanya. Sini namoro kelopiku biasa. Kalau dipakai itu gak apa-apa. Iya. Yeah. Maka namoro kelopiku makainya bukan termasuk wosop. Karena apa? Sudah ada izin. Iya. Yeah. Ikhwan ibitin rahmi warahmi kumusyan baru kelopiku. Tapi meskipun demikian. Ikhwan ibitin rahmi warahmi kumusyan baru kelopiku. Iya. Yeah. Untuk menghindari terjadinya gesekan dan lain sebagainya. Jangan bermudah-mudah. Alah, gampang si bulan itu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Angger, ambil saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan bermudah-mudah. Ya, biar tidak terjadi gesek. Gesek. Nah, di antara salah satu yang menurut warahmatullahi wabarakatuh. Diaturnya setiap muamalah. Ya, itu nah, warahmatullahi di antara salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan khusumah bainal muslimin. Nah ini kenapa enggak diatur? Waduh, nawarakallahu wis dadi rame, perang bubat ya. Nawarakallahu gara-gara apa sandal. Misalnya. Ini kalau saya enggak diatur nawarakallahu pikir. Ya, kali ditambah marahmu. Maka di antara nawarakallahu hikmah dan tujuan diaturnya nawarakallahu fikum bab muamalah ini nawarakallahu fikum, nggih. Ya kan ibu tindah marhamku adalah untuk menghilangkan khusumah bainal kaum bainal muslimin. Nye, percekcokan, perselisihan di antara kaum muslimin. Sehingga na'am warakallahu fikum. Ya, mafhumnya, ya mafhumnya. Kalau kita bisa menetapi ya na'am warakallahu fikum nama apa yang disyariatkan terkait dengan muamalah ini, na'am warakallahu fikum. Baik secara keseluruhan maupun secara apa dominannya na'am warakallahu fikum. Niscaya akan terwujud sebuah na'am warakallahu tatanan masyarakat yang indah. Nih. Maka dibentuk sebagaimana kalau ini dilanggar ya sebagiannya itu akan na'am warakallahu mengakibatkan kerusakan dan keributan di antara kaum muslimin, maka sebaliknya na'am warakallahu kalau ini dilakukan diilmui, diamalkan sesuai dengan ya enam koridor yang tepat na'am warakallahu fikum, maka akan menghasilkan na'am warakallahu fikum tatanan kehidupan masyarakat yang indah harmonis na'am warakallahu begitu ya. Ya kan fitnah warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejak dari bab yang awal masalah buyuk sampai terakhir masalah muamalah itu. Jadi kalau itu betul-betul dilaksanakan, subhanallah, luar biasa. Na'am warakallahu fikum. Makanya para ulama sangat na'am warakallahu fikum, sangat bersemangat ya, sekali di dalam menjelaskan bab-bab ini. Ya. Sampai tidak ada satupun dari kitab fikih melainkan di situ pasti membahas masalah ini. Ya. Bahkan fikih itu na'am warakallahu fikum, sama mereka dibagi menjadi dua. Ya, menjadi dua na'am. Yang pertama kita kitabul ibadah, fikul ibadah. Nah, mulai dari thaharah, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Nah, warakallahu fikum, nggih. Ya kan fitrah makmum setelah itu, nggih, bagian yang kedua. Nah, bab muamalah. Nah, baik masalah jual beli dengan tetek bengeknya, nah, warakallahu fikum. Kemudian nikah dengan tetek bengeknya, nah, warakallahu fikum. Kemudian qadha. Oh ya, kelompok apa pengadilan, ya. Yeah. Bahkan yang mukmin dalam bab itu pula dibahas tentang kitabul jihad dan kitabul at'imah, ya. Yeah. Yang kan itu semuanya na'amarakallahu fikum untuk mengatur kehidupan kaum muslimin agar berjalan di atas kehidupan yang indah dan baik. Yang kan ibu tinta melarah mukminan wa barakallahu fikum. Nah, ya. Yeah. Sehingga dari situ na'am warakallahu fikum ada faedah lagi sumuliyatu hadad din. Nah, barakallahu. Ada faedah lagi. Ya. Sumuliyatu hadati. Ya. Yaitu agama ini sangat mencakup. Tidak ada satu pun dari namarakallahu fikum lini kehidupan manusia pasti akan diatur dalam agama ini. Nih. Sampai dikatakan oleh Salman, "Allamana kulla syai'in hatta al-hira'." Nih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Hatta al-hira'. Nah, barakallahu. Sampai nah apa? Masalah pun hajat. Apa nih? Masalah pun hajat diajarkan amarakallahu bagaimana caranya. Nih. Akan itu rahmatullahi menunjukkan bahwasanya namarakallahu agama ini mencakup ya, menjelaskan segala aspek kehidupan manusia komprehensif, nah lengkap namarakallahu akan itu rahmatullahi, maka pantaslah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan sebuah ayat yang itu sebagai stempel bagi kita namarakallahu fikum, bahwasanya agama ini sudah enggak butuh penambahan, enggak butuh pengurangan. Lengkap sudah namarakallahu. Mau masalah apa? Nggih. Lengkap urusan orang yang hidup, lengkap urusan orang yang mati sekalipun, lengkap. Baik yang mati itu sendiri maupun orang yang ditinggal mati itu lengkap sudah namarakallahu. Kurang apa? Hanifit rahmatullah. Rasulullah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hadirin rahimakumullah mujian barakallahu fiik. Sehingga kita harus berbangga dengan agama kita. Ya. Harus berbangga dengan agama kita. Jangan minder. Sebagian kaum muslimin ditimpa sindrom ini. Dan itu bahaya. Menghancurkan ikhwan fillah rahimakumullah rahmakumujian barakallahu, merasa minder dengan orang-orang kafir karena mereka melihat na'am dunia mereka, nah melihat harta mereka, melihat fasilitas mereka, padahal tidaklah Allah menambahkan itu semuanya agar semakin berat siksaan mereka besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nikmat itu akan ada tanggung jawab. Kalau lebih tentang rahmat Allah, kemudian para kalafiku. Nah, sehingga jangan bangga dengan mereka, jangan tertipu dengan orang-orang kafir. Ikhwani fillah rahmat Allah, kemudian wa para kalafiku. Dan sebaliknya kita harus bangga dengan agama kita. Nah, dan sebagai wujud bangganya kita dengan agama kita pelajari agama ini. Kita ilmui agama ini. Ya qadibitun rahmatullahi dengan sungguh-sungguh. Dengan senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikuasainya ilmu agama ini murni karena muhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di samping kita bermujahadah. Ya, namarakallahu fikum. Dalam tahsil ilm, jangan lupa kita untuk mohon kepada Allah kemudahan di dalam memahami ilmu agama ini. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fiik. Ini yang bisa kami sampaikan. Alam. Afan, bagaimana hukum orang yang mencuri kemudian ia bertaubat? Apakah dia wajib mengembalikannya? Iya, di antara bentuk na'amaraka taubatnya orang yang mengambil harta orang lain adalah dengan mengembalikan hartanya. Jadi aku entah na'arah kemujuan barakallahu fikum. At-taubah laha syurut. Taubat itu punya syarat-syarat. Iya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala ada tiga syarat. Ya. Yang pertama amarakallahu al-iqla. Ya, al-iqla anil dunub. Dia harus menjauh, jauh sejauh-jauhnya dari dosa tadi. Nah, amarakallahu. Yang kedua amarakallahu an-nadam. Namarakallahu nadam. Ya. Menyesal. Nam. Dengan melakukan perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga al-azm, yaitu azam di waktu yang mendatang tidak akan mengulanginya lagi. Ini berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa demikian. Kalau itu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan hakul adami, maka ditambah syarat yang ketiga. Yakni na'amarakallahu fikum al-istihlal. Nah, istighlal itu na'amarakallahu fikum ada dua cara. Ya. Yang pertama raddul madzalim. Ya, raddul madzalim. Kalau barangnya itu masih ada, balik no. Ya. Kalau ibn rahimahumullah. Yang kedua, nam dengan cara na'amarakallahu fikum minta dihalalkan. Kalau barangnya sudah enggak ada, tak maaf, na'amarakallahu. Ya kan ibn rahimahumullah. Kalau barangnya masih ada, kemudian orangnya yang punya enggak ada, enggak diketahui. Ya dia. Ya kan ibn rahimahumullah jan farqu, maka bisa ditempuh na'amarakallahu dengan berapa cara? Kan ibn rahimahumullah jan farqu. Bisa dikembangkan. Kembangkan harta tersebut na'amarakallahu. Nanti ketika orangnya datang, dikasihkan semuanya. Seperti yang terjadi pada apa? Pada kisahnya Bani Israel yang na'amarakallahu terperangkap dalam gua. Yeah. Ada na'amarakallahu fikum pegawainya yang berhak mendapatkan gaji. Nggak diambil gajinya, dikembangkan sama dia na'amarakallahu. Akhirnya jadi banyak sekali na'amarakallahu kambing, sapi, dan sebagainya na'amarakallahu. Ketika dia datang na'amarakallahu fikum dan dikasihkan. Kaget. Kok segini banyak? Iya. Na'amarakallahu. Bercanda sampainya. Enggak. Ini punya sampean semua. Kasihkan semua. Ya. Yang kedua na'amarakallahu bisa disedekahkan. Atas nama orang yang apa? Yang memiliki barang tadi. Ya kan ibn rahimahumullah jual barakallahu. Ya. Baru kemudian setelah orangnya datang na'amarakallahu fikum. Kalau ternyata orangnya datang na'amarakallahu, maka dia kembalikan barangnya dan sedekah yang ia keluarkan itu atas nama dirinya. Gitu ya. Ya kan fitin rahmah rahmah kemujian barakallahu. Itu syaratnya taubat. Nah. Lanjutannya, barang yang dicurinya dalam keadaan dia tidak mampu untuk bertemu lagi dengan pemilik barangnya sudah dijelaskan tadi. Nah, misal kalau yang gosok itu banyak orang. Ya. Yeah. Banyak orang. Siapa lagi? Tulisan. Dan rusak di satu. Yeah. Gak bisa, gak jelas. Nah. Kalau yang dimaksud misalnya na'amarakallahu fikum, yang kosong banyak orang na'amarakallahu fikum. Bagaimana gitu? Kemudian barangnya rusak, na'amarakallahu semuanya ikut mengganti. Apa yang dimaksud dengan lahu nafaqatu? Tadi dijelaskan bahwasanya bagi dirinya, yaitu bagi orang yang ghosob tadi, dia berhak untuk mendapatkan biaya yang ia keluarkan pada apa? Tanaman tadi. Ya. Jadi nafkahnya, nafkah dari zara, yaitu biaya apa? Penanaman tadi. Nah, sekali lagi kita tadi jelaskan bahwasanya bahwasanya yang namanya menanam itu ada bibit, ada pengolahan tanah dan lain sebagainya nih. Itu nafkahnya kan di itu. Biayanya kan ditanggung oleh al-ghosib ya. Nah, ketika tanam itu sudah ada, tanamnya punya apa? Punya orang yang punya tanah. Sementara biaya penanaman tanaman tersebut itu punya al-ghosib. Ya. Sehingga semuanya punya yang punya tanah kecuali biayanya. Habis berapa? Itu yang dikasihkan kepada al-ghosib. Paham ya? Nah, pemilik tanah harus mengganti biaya yang dikeluarkan orang yang menggosok tanah. Bagaimana jika pemilik tanah tidak punya uang? Kan hasilnya, ya? Hasil tanaman itu, ya kalau itu rahmah mukmu, dia ambil nawarokalafik, kan itu ya. Terus kemudian hasil dari penjualan dari hasil tanaman tadi, maka diambil, dikasihkan kepada al-ghasib na'amarakallahu'alaikum dari biaya yang dikeluar. Gitu ya. Ikhwanik fitintah warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh pelaksanaan sholat terawih dengan cara setiap 2 rakaat salam berbeda-beda imamnya? Nawarakallah. Jadi 2 salam ganti imam lagi, gitu ya. Wallah alam bisawab, kita tidak mendapati amalan kaum muslimin seperti itu. Nawarakallah. Yang wajar saja. Ya, yeah, nawarakallah. Nah, ini ada pemberitahuan. Ya, bagi yang mau imtihan susulan Bulughul Maram bisa menghubungi Al-Akh Alif Jogja. Ya, tadi sudah tak kasihkan soalnya bisa dilaksanakan hari ini. Nah, warahmatullahi. Bila seorang sakit parah hingga dia tidak puasa Ramadan, tapi dia juga sudah tidak mampu bekerja dan biaya hidupnya ditanggung orang lain, apakah juga harus bayar fidyah? Na'warakallahu. Iya, harus bayar fidyah. Na'warakallahu. Terus siapa yang bayarnya? Na'warakallahu. Mimman talzamu nafaqatuhu, yaitu orang yang nawarakallahu fikum menanggung nafkah hidup dia. Nawarakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, afan, perbuatan mencuri barang orang lain ketika kita belum balik. Ya, apakah kita harus menggantikannya? Iya, kalau kita masih ingat dan tahu orang. Nah, Khanifidin rahmah rahmah kumujian para kawaf. Mencurinya tidak berdosa. Karena antum belum, belum apa? Belum mukallaf. Tapi terkait barang nawarakulafikum, maka tetap harus diganti. Kalau dia ingat. Nawarakulafikum. Sekali lagi nawarakulafikum. Hakul adami mabniyun alal musahah. Kaidahnya itu. Ya. Hak Bani Adam itu dibangun di atas kekikiran. Ya. Nawarakulafikum. Nah, panitia nawarakulafikum. Nye, kamu bilang sama orangnya dan orangnya pasti akan ketawa. Nye, Pak dulu Pak jamu ini sampean tak colongi Pak. Ayo, gak apa-apa colongnya. Ini gitu nawarak lo. Kapan itu? Pas saya masih ya SD. Oh, sing sampean sing gelek nyolong jamu itu sampean berarti yo. Yo Pak, sepuluh Pak yo. Yo, pasti seperti itu di dimaafkan insya Allah. Nawarak lo. Yeah. Kalau enggak ya nawarakulafikum banyak-banyak doakan nawarakulafikum ya doakan kemudian apa minta ampun kepada Allah dan doakan kepada apa agar hartanya berkah gitu. Kalau enggak berani. Nah, marakulawik. Bagaimana jika kita minta izin kepada pemilik barang setelah ya, nah, marakulawik kita menggunakan barangnya. Ketika antum menggunakan barang tanpa izin, tetap gosok. Sehingga apa izin setelahnya itu termasuk nah, marakulawikum melepaskan diri dari apa? Dari nah, marakulawikum perbuatan itu. Tergantung nanti pemiliknya. Ya, tergantung nanti pemilik. Nih, kok ternyata pemiliknya enggak rela antum gunakan lebih dahulu nawarakulaf. Antum adalah ghasib dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu dan minta maaf sama dia. Dan sampai nawarakulafikum ada kerusakan, ya sudah, antum yang harus nanggung. Ya. Jadi ketika antum pakai tadi, ya sebelum izin itu ghasab. Nawarakulafikum. Ya kan izin dah manusia pak. Wallahu a'lam. Jadi izin dulu nawarakulaf. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan-kesalahan murni dari saya, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqamah di atas agamanya sampai meninggal dunia. Naqtahi bi hadzal qadar subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته